Siapa di sana? Beri nama. Menatapku sejajar, mengikuti gerakku dengan sempurna. Siapa di sana? Beri cerita. Jangan ragu, lihat lagi. Dia menunggu. Ku tarik sudut-sudut bibirku. Dia akan meniru. Jadi siapa hari ini? Sebagai apa hari ini? Baiknya ku putuskan sekarang. Sekarang. Kapan lagi? Sebelum matahari meninggi. Dia bisa serupa aku, tapi belum paham kisahku. Sudah ku renungkan 1, 2, 3 menit yang lalu. Tulis sekarang. Dia menunggu. Jadi sih.